Heber bindu 6. Rekiteken si e, lanai pada si ajarkan ajaran-ajaran Kristen si pemena, tapi majulah kita ku pelajaran-pelajaran si terbagesan karena kegeluhan Kristen. Olanai si ulihi pelajaran si pemena, ema karena nadingkan perbahanan-perbahanan si larguna jana arus tekman dibata. Entah karena lakon-lakon pembersihan, ras nama kentan ku babokala, entah karena kekeken iba si matenari, ras hukuman si rasa lalam. Maka, marilah kita maju, jana enda mesidalankan adi bagi peraten dibata. Sabab, kala si inggo nundalkan dibata, kuga banci ia ibaba mulihkan sejera, ngo pernah ia ngeluh ibas terang dibata. Ngo ia kapina uga tabuhna pemerai dibata, dingin ia lo kena baginna ibas pemerai kesah si badianari. Ngo inanamina, maka kata dibata menghuli, jana ngoi gejapna, karena kuasa zaman sirah pagin. Tapi kencasi murtad ia. Jange ia tertegumulihkan sejera. Sebab, ipaku kena dengar ka anak dibata, rebahan cemegombang kalaman bana. Tanah si ngalokan udan ngesi ipasu-pasu dibata, eme tanah si petura sinuan-sinuan si erguna menkala sinuanisa. Tapi adi tanah petura rihras dukut-dukut, labo iar guna. Banci jadi isumpahi dibata ia, janah kedungena icilu alu api. Tapi o sininasi-ninasi ikelengi kami, amin bagegia ikatakan kami, karena kam, tenge kami makalit ibas kam si terulin, silit pertalin naras keselamatan du. Dibata bujur nge, labo pagi ilupa kena dahin si inggu idahin kendu I ingat na ngekelengatin du nandangi ia. Si icidah kendu arah nampati teman-teman du kalak Kristen. Subuk si inggo idalan kendu bagepe si paksana idalan kendu. Ngarap kami, gelah kerina kam tetap ergiah-giah ukurndu. Gelah kai si arap-arap kendu ialo kendu pagi dungna. Ate kami, olamin kam mekisat. Tapi ngeluhlah kam musih kalak si inggo tek dingin sabar. Gelah ialo kendu kai si inggo ipadan kendibata. Asum dibata padan man Abraham, ersumpah ia, maka kai singgo ipadan ken kena isih kena ma. Rekiteken labo lid ise pebelinan asangken ia, maka gelarna nga ipakena asum ia ersumpah, nina. Erpadan aku, maka kupasu-pasu kam, dengan enterem kubahan kesusuren. Rekiteken sabar Abraham nimai padan maka yalo kena kai si ipadan ken dibata Adi manusia ersumpah, ipakena gelar kalak si belinan asangkan ia. Sumpah ndungi perubatan-perubatan silid i tengah-tengah manusia. Dibata, ersura-sura kal petangkas saman kalak si patut ngalokan padanna. Maka padanna tetap nge. Rekitekan si maka ersumpah ia karena padanna Dage, lid dua erbagai sila banci mobah, eme padan resumpahna. Janah kerna si dua tentu dibata labu erbual. Rekiteken si kita si inggondat perlindungan ibas dibata, ya jukkel, gelah tetap mencikap pengarapan silit ilebe-lebenta. Pengarapan enda, bali ras jangkar ibas geluhta. Pengarapan aman dingin tetap. Janah enggomentasi kire-kire rumah dibata si isurga. Janah sangkut teguh ibas ingan ersembah si arah bas. Yesus, ngo leben asangkan kita bengket kujeman gunanta. Ia ngo jadi imam simbelin, sehrasa lalap, rikutkin golongan imam Malkisedek.